Om Swastiastu. Hai sahabat DMV, gimana nih kabarnya di weekend kali ini? Pastinya luar biasa dong ya. Seperti yang Endra rasain kali ini luar biasa sekali, karena selama 30 menit ke depan Endra akan menemani sahabat DMV di rumah memutarkan video klip kesayangan sahabat DMV. Dan bukan cuma itu aja, karena kita juga bakal ketemu dan ngobrol bareng sama artis Bali. Salah satunya lagunya tuh kayak gini nih. Sespi putih Meke bareng Taman Hati. Woi, liriknya salah. Hah? Liriknya salah. Wow. Ternyata liriknya salah. Yang benar kayak apa ya? Wow, pastinya sahabat DMV udah bisa nebak dong ya. Siapa yang bakal kita ajak bincang-bincang kali ini? Kalau gitu kita langsung aja sapa penyanyinya. Yuk. Halo, Swastiastu Bli. Apa kabarnya nih, Bli? Baik ya. Kita ngobrol sebentar ya, Bli. Sahabat DMV, ini dia penyanyi yang tadi lagunya Endra nyanyiin. Ternyata hari ini kita akan ngobrol bareng sama Bli Widiwidiana. Bli, gimana nih kesibukannya kali ini? Sekarang lagi sibuk apa aja? Kesibukan tentunya lagi promo album terbaru. Promo yang album baru terbaru. Keluar. Tepatnya 2 bulan. 2 bulan yang lalu keluar ya? Awal 1 Juni. 1 Juni, ya. Oke deh. Sudah mau 2 bulan ya. Bli, ini kan udah lama ya, lumayan lama vakumnya ya. Dari album terakhir sama sekarang udah sekitar 7 tahun. Selama kurang vakum lebih, tuh ya. Apa aja Bli kegiatannya? Selama vakum, jadi memang kebetulan lagi ada kerjaan lain. Dan tentunya selama vakum ini kesibukan terbanyak itu yaitu di gini kerja rumah tangga, terus keluarga, anak-anak karena masih kecil-kecil, jadi perlu mendapat istilahnya perhatian yang khusus, pengasuhan gitu ya. Oke. Sahabat DMV, itu baru dikit obrolan kita sama Bli Widiwidiana, tapi pastinya nanti bakal lebih seru lagi obrolan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dewata Musik, video new hits.